صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز. إخواني بالله، أكرمني الله وإياكم. Kembali kita panjatkan puji dan syukur hanya milik Allah semata yang telah memberikan anugerah, memberikan kesempatan kepada kita, diberikan kemudahan kembali untuk melakukan ketaatan kepada Allah, kembali untuk melakukan menjali ilmu daripada ilmu-ilmu ad-din, ilmu-ilmu agama yang Allah akan ridha dengannya. Ketika seorang mengetahui akan hak-hak Allah subhanahu, jadi ini merupakan nikmat. Yang nikmat itu hendaknya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Karena semua nikmat itu akan ditanya. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh betul-betul pada hari itu kami betul-betul akan bertanya kepada mereka terhadap nikmat-nikmat yang telah mereka rasakan. Meskipun cuma satu butir daripada butir nasi, itu akan ditanyakan nanti kelak di hari kiamat. Oleh sebab itu syukurlah. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu. Ikhwanana akramani Allah wa iyyakum, masih dalam surat Al-Mutaffifin. Penulis mengatakan tentang hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, tentang ayat Allah. Allah mengatakan inilah neraka yang mana kalian suka dustakan, selain mereka mendapatkan jahannam dan mereka mendapatkan sitr, mereka tidak akan sanggup melihat Rabb mereka. Dikatakan Hasan Al-Basri, seandainya mereka pun bisa melihat Rabb mereka dalam keadaan marah, murka kepada mereka. Allah rahimahullah wa'adzabul hijabi min rabbil alamin. Kemudian ditambah adab oleh Allah bagi mereka, orang-orang kafir, orang-orang munafikin. Allah akan menutup dirinya daripada mereka. Al-mutadammim lisiqtihi wa ghadabihi alaihim. Yang ini mencakup padanya kandungan bahwasanya Allah betul-betul murka kepada mereka. Allah marah dan murka kepada mereka. Wahyu Allahmu alaihim min azabin nari. Dan ini lebih dahsyat lagi daripada azab jahannam. Jahannam murka belum ada apa-apanya. Tapi kalau Allah sudah murka, maka sungguh fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Tidak ada azab yang lebih keras daripada azabnya. Tidak ada ikatan yang lebih keras daripada ikatan dia. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mengikat mereka. Fi amadi mumajjada. Mereka betul-betul akan diikat dan diikat dan diikat di atas tiang-tiang jahannam. Ini bagi mereka orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada sunnah. Wa dalla mafhumil ayah. Termasuk, kata penulis, yang bisa dipahami daripada ayat ini, ala annal mu'minin yarawna rabbahum yawmal qiyamati wa fil jannah. Bahwasanya orang-orang mukmin itu akan sanggup melihat Allah. Orang-orang mukmin kelak akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat di syurga. Adapun ketika seorang melihat kepada Allah di bumi, maka tidak akan sanggup seorang manusia itu. Karena wajah Allah itu kekal. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi akan binasa, akan musnah, akan sirna. Yang kekal adalah wajah Allah yang memiliki kemuliaan. Oleh sebab itu Nabi Musa ketika berkata kepada Allah, Rabbi angurni, Rabbi arini angur ilaik. Ya Allah, tampakkanlah wajahmu. Tampakkan wajahmu kepada diriku. Angur ilaik. Aku ingin melihat engkau. Maka Allah katakan, Kala lam tarani. Kamu tidak akan sanggup dari Musa. Kamu tidak akan sanggup melihat diriku. Karena Allah maha kekal. Sementara manusia, sesuatu yang ada di muka bumi, seluruh yang ada di muka bumi akan binasa. Bagaimana mungkin yang kekal akan ditampakkan kepada sesuatu yang binasa? Tidak akan mungkin. Allah katakan, Kala lam tarani. Kamu tidak akan sanggup melihat diriku. Walakin dzur ila jibal, akan tetapi lihatlah kepada sebuah gunung. Ketika Allah berfirman kepada Musa tanpa ada perantara. Allah berfirman kepada Musa alaihissalam tanpa ada perantara. Langsung Musa alaihissalam mendengar suara Allah subhanahu. Nabi Musa mendengar suara Allah bagaimana kalimatnya. Nabi Musa paham bagaimana suara Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk akidahnya ahlus sunnah wal jamaah, menetapkan bahwasanya Allah berbicara. dan bicaranya Allah itu dapat didengar oleh makhluk, dan bahasanya Allah itu dengan huruf-huruf. Oleh sebab itu Allah turunkan Al-Quran dengan huruf-huruf. Alif Lam Mim Kaf Ha Ya Ain Sad Alif Lam Ra Ra Ha Ha Mim dan selainnya, untuk menunjukkan bahwasanya bahasanya Allah itu ada huruf-hurufnya. Ini suara Allah pun didengar oleh makhluknya. Maka Musa ketika itu, ketika mendengarkan Allah berbicara, qala lan tarani, kamu tidak akan sanggup melihat aku. Walakin nur ilal jibal, akan tetapi lihatlah kepada sebuah gunung yang besar. Disebutkan dalam tafsir Baghawi, tafsir Ibn Kathir, rahmatullah alaih, itu ditafsirkan bahwasanya Allah menciptakan gunung dalam waktu sekejap. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah, apabila dia menghendaki sebuah urusan, dia cuma mengucapkan sebuah kalimat yang bunyinya kun, yang maknanya jadi. Fayakun, maka jadilah. Maka bumi yang datar tiba-tiba muncul sebuah batu yang sangat besar. Sebuah gunung. Allah berkata kepada Musa alaihissalam, fa in istaqara matana fa sawfa tarani. Allah katakan kepada Musa, seandainya gunung tersebut tetap, seandainya gunung tersebut kokoh dari tempatnya, kuat melihat wajahku, baru kamu akan sanggup melihat diriku. Walamma istajalla rabbuhu lil jabal faja'alahu dakka. Maka tatkala Allah tampakkan wajahnya kepada sebuah gunung yang besar, gunung batu yang menjulang tinggi yang kokoh di atas permukaan bumi, tiba-tiba menjadi gedung. Allah baru tampakkan wajahnya, baru sampai sinarnya hancur gunung yang sangat besar. Maka Musa pun pingsan. Falamma afaqa, maka tatkala Musa sadar daripada pingsannya, Musa alaihissalam mengatakan, inni tubtu ilaika, ya Allah, aku bertobat kepada engkau ya Allah. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Fa inni awwalul muslimin, dan aku adalah orang-orang yang pertama kali muslim. Pasrah, iman kepada engkau ya Allah. Allah tidak akan sanggup bisa dilihat wajahnya di bumi. Oleh sebab itu Nabi mengatakan, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan sanggup melihat Rabb kalian. Kalian tidak akan sanggup melihat Allah Subhanahu sampai kalian diwafatkan. Kalau kalian sudah wafat, sudah mati, masuk dalam kubur dan kemudian dibangkitkan daripada kubur-kubur kalian, baru kalian akan melihat bagaimanakah wajah pencipta kalian yaitu Allah. Ada benar orang-orang mukmin, mereka akan melihat wajah Allah di hari kiamat. Di antaranya firman Allah, wajhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Sungguh pada hari itu wajah mereka berseri-seri, penuh dengan kesukacitaan. Mereka melihat kepada Rabb mereka. Yatalazzaduna bin nazar ilaihi a'zamu min sa'iril lazzat. Mereka bernikmat-nikmat. Mereka bersenang-senang merasakan nikmat dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan nikmat-nikmat-nikmat yang paling terbesar. Sebagaimana dalam hadis Suhaib dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dakhala ahlul jannata al-jannata." Idza dakhala ahlul jannati al-jannata. Apabila para penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, maka yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Maka Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi yang penuh dengan barokah, dia berfirman kepada para penduduk al-jannah, "Turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menghendaki? Apakah kalian menginginkan tambahan nikmat dariku? Maka para penduduk surga mengatakan, fayaqul alam tubayyid wujuhana, wahai Allah, bukankah kamu telah menjadikan wajah-wajah kami putih bersinar? Bukankah kamu telah memberikan cahaya kepada kami penuh dengan kenikmatan? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayakshiful hijab, maka dibukakanlah sitr, dibukakanlah hijab. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihi minan nazar ila rabbihim. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba diberikan sesuatu yang lebih nikmat, yang lebih agung daripada melihat kepada pencipta mereka. Rasul katakan, mereka akan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagi penduduk surga. Mereka akan sanggup melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana wajah Allah nanti, sabar, ketika nanti di hari kiamat. Nas'alullah salam wal'afiyah. Dan penduduk surga yang paling rendah, yang paling ringan, itu kata Rasul, adna ahlil jannati manzilatan al-abdu. Ada soal yang orang ini merupakan adalah orang yang paling rendah kedudukan. Bisa dikatakan orang yang paling miskin di dalam surga. Apa yang dikatakan? Diajak bicara sama Allah. Allah katakan, tamanni abdi, wahai hambaku, menghayallah kamu. Maka saya tamanni. Orang ini pun menghayal. Dihayal, kemudian balas. At-tamanni, ya Rabbi. Wahai Allah, saya sudah menghayal. Tamanni ya abdi, terus menghayal orang ini. Menghayal, sampai pusing diri, ya Allah, sudah selesai, saya tidak bisa lagi menghayal. Tamanni ya abdi. Terus dipaksa sama Allah, menghayallah kamu. Hayal apa yang kamu inginkan, silakan dihayalkan. Ketika orang ini sudah menyerah, maka Allah katakan, walaka matamanaita ya abdi wa mithlahu ma'ahu. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu hayalkan, ditambah dua kali lipat daripada apa yang kamu hayalkan. Ini penduduk surga yang paling miskin. Luar biasa. Nikmatnya paling besar mungkin di sisi ahlu dunia. Allah rahimahnahu ta'ala wa yattahajuna li khitabih. Dan mereka betul-betul akan senang berbicara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah mereka merasakan kengerian. Setelah mereka merasakan rasa takut yang sangat tinggi. Bukan perkara yang kecil ya aku. Bukan perkara yang remeh. Ketika seorang hamba itu dihisab sama Allah. Ketika seorang hamba melintasi yang namanya jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Maryam. وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَاعِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. Allah katakan, sungguh setiap jiwa-jiwa kalian mesti akan melintasi jahannam. Tahu tafsirannya? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala menafsirkan tentang ayat ini. Masing-masing tiap jiwa-jiwa kalian mesti akan melintasi jahannam. Kata Abdullah bin Mas'ud, yaitu Allah akan meletakkan sebuah jembatan. Yang di dalamnya jahannam, sementara ujungnya al-jannah. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id al-Khudri dalam riwayat Muslim. Di bawahnya banyak malaikat-malaikat yang sedang memegang besi. Yang besi tersebut sangat tajam. Sementara jembatannya sangat licin dan tajam. Ahadda minas sayyid, lebih tajam daripada pedang. Sementara di bawahnya banyak malaikat-malaikat yang memegang kalalib. Yang mereka memegang duri-duri yang sangat besar. Yang ujungnya lancip-lancip dan bengkok persis seperti kayu, kata Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun makhluk yang berani berbicara ketika itu. Kecuali para nabi. Para nabi berbicara kepada Allah dan tidak ada bicaranya kecuali doa kepada Allah. Apakah bunyi doa para Rasul? Mereka berdoa kepada Allahumma sallim, Allahumma sallim ummati. Ya Allah, selamatkanlah umatku. Kasih sayang seorang Rasul. Kasih sayang seorang Nabi kepada umatnya. Ketika umatnya melintasi jahannam, mereka para Nabi berdoa kepada Allah, minta syafaat kepada Allah. Ya Allah, selamatkan umatku, mereka ya Allah. Selamatkan daripada jahannam. Kecintaan seorang Rasul. Alaihimussalatu wassalam. Inilah para Rasul kita. Sangat mencintai kepada umatnya. Oleh sebab itu ditanamkan ke dalam hati kita kecintaan kepada sesama muslim. Lihat bagaimana Rasul. Alaihissalatu wassalam. Betul sebagaimana dikatakan firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ma'amitum harisun 'alaikum lil mu'minina ra'ufun rahim. Sungguh telah datang seorang rasul dari jenis-jenis kalian, bukan jin, bukan malaikat, tapi manusia. Kemudian kata Allah, azizun ma'amitum, rasul ini akan bersedih. Berat rasanya, terasa sempit dunia ketika kalian sedang menghadapi kesulitan. Kalau ada kesulitan, maka Nabi bersedih. Ini kitab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum, semangat sekali. Kalau untuk memberikan kebaikan kepada kalian. Lil mu'minina ra'ufun rahim. Terhadap orang-orang mukmin sangat cinta. Ra'uf, sangat mulia. Rahim, sangat lembut. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mengaku saya cinta Muhammad, baca ayat tersebut. Siapa yang mengaku cinta kepada Muhammad, jadikan Muhammad sebagai teladanmu. Nabi cinta kepada sesama muslim, sebagaimana sifat yang Allah sifatkan dalam surat Muhammad. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan juga orang-orang yang bersama Muhammad ini Allah sifatkan, mereka adalah orang-orang yang tegas, keras kepada orang-orang kafir. Kalau terhadap orang mukmin bagaimana? Allah katakan ruhama bainahum. Mereka sangat mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi kepada sesama mereka. Ini hakikat seorang muslim. Mencintai kebaikan kepada saudaranya. Sama seperti para rasul. Para rasul adalah orang-orang yang paling lembut hatinya. Sangat cinta kepada sesama mereka manusia. Apalagi umatnya. Nabi SAW dan juga para rasul mengatakan, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan, selamatkan mereka. Kecintaan seorang rasul. Dan Allah sifatkan bagaimana seorang mukmin kepada mukmin yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa yaqillahu biqaumin yuhibbunahum adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, Allah bangsa, siapa di antara kalian yang murtad? Siapa yang diantara kalian keluar daripada agama kalian? Keluar daripada Islam ini dunia. Dan kata Syekh Muhammad al-Imam, hafizahallahu ta'ala, sebab seorang keluar daripada rel istiqamah, sebab seorang keluar daripada manhajul ruh, sebab seorang keluar daripada jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar daripada al-had, diantaranya sebabnya itu yang pertama, adamus sabri, kurang sabar, dapat gangguan berupa gangguan sifatnya cacian makian, mundur teratur, enggak mau ikut ngaji lagi. Dapat gangguan ketika ngaji, kok rezekinya makin seret aja. Sering ngaji, tobat daripada perbuatan maksiat, bukan dapat rezeki, kok malah miskin. Tinggalkan majelis taklim, dia pengen kembali kepada kemaksiatannya. Kurang apa? Ini yang pertama. Sebab seorang terjatuh daripada al-haq, keluar daripada al-haq, sebab yang paling utama kurang sabar. Kemudian yang kedua, kata Syekh Muhammad al-Imam, al-muyul ila dunya. Ketika hati sudah condong kepada dunia, dia lebih pilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Maka di akhirnya dia jual agamanya untuk mendapatkan dunia yang sedikit. Ini sebab-sebab inhiraf. Maka siapa di antara kalian yang murtad daripada agama kalian Islam, maka telah Allah akan datangkan suatu kaum. Bagaimana sifatnya? Kalau ini Allah katakan, Allah sangat cinta kepada mereka. Dan mereka pun sangat cinta kepada Allah. Sifat mereka sangat rendah hati kepada sesama orang-orang mukmin. Penuh kasih sayang sesama orang-orang mukmin. Maka siapa yang ingin dicintai sama Allah, maka rendahkan diri-diri kita. Siapa yang ingin dicintai sama Allah, maka rendahkan hati-hati kalian. Tundukkan diri dari diri kalian. Tawadhu. Jangan mentang-mentang kaya meremehkan saudaranya yang miskin. Jangan mentang-mentang sudah lama ngaji meremehkan orang-orang yang baru ngaji. Ini termasuk orang-orang yang sombong. Siapa yang ingin dicintai sama Allah, maka rendahkan hati kalian kepada orang yang mukmin. Yuhibbunahum wa yuhibbunah. Allah cinta kepada mereka. Dan mereka pun cinta kepada Allah. Sifatnya, mereka sangat tawadhu kepada seorang mukmin. A'izzatin 'alal kafirin, tegas kepada orang-orang kafir. Keras kepada mereka orang-orang kafir. Ada beberapa para nabi ketika melihat umatnya sedang berjalan di atas shirath, mereka mengatakan Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan mereka, selamatkan mereka. Karena sungguh hampir-hampir saja tidak ada yang selamat melewati jembatan tersebut. Sudah jembatannya licin, kemudian ditambah tipis. Adakuk minasyair, lebih lembut daripada rambut. Kamu lihat, ahadda minasyair, lebih tajam daripada pedang. Siapa yang bisa selamat kira-kira? Betapa mengerikan. Ini kejadian yang akan kita alami. Wa in minkum illa waridha, kana ala rabbika hatman maqdiyah. Dan ini suatu janji yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang mesti Allah akan menegakkannya. Subhanallah, Allah sudah berjanji. Dan janji Allah akan menjadikan kalian berjalan di atas jembatan tersebut. Mesti melintasi jahannam. Ini janji Allah. Dan Allah innallaha la yukhliful mi'ad. Dan Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan janjinya. Allah sekali-kali tidak akan berkhianat terhadap janjinya. Allah maha adil yang maha menepati janji. Dan janji Allah adalah setiap manusia mesti akan melintasi jahannam. Ini tafsiran Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau tafsiran Abdullah bin Abbas lain lagi. Tapi kan Allah berfirman wa in minkum illa wariduha, setiap kalian itu mesti melintasi jahanam. Apa maksudnya? Setiap kalian akan masuk ke dalam jahanam. Lebih mengerikan lagi. Masing-masing kita akan masuk ke dalam neraka jahanam. Siapapun kalian akan masuk ke dalam jahanam, dan itu janji dari Allah. Kalian tidak akan bisa lari daripada janji Allah. Kalian tidak akan bisa lari daripada kerajaan Allah. Karena Allah berfirman nanti di hari kiamat, ya masyaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Allah katakan, wahai jin, wahai manusia, kalau kalian sanggup keluar daripada kerajaan kami, keluar daripada ujung langit kami, silakan, silakan keluar. Tapi Allah katakan, la tanfudhuna illa bisultan. Kalian tidak akan sanggup, wahai hamba-Ku. Kalian tidak akan sanggup keluar daripada kerajaan-Ku. Mau kemana? Mereka akan masuk ke dalam jahanam semuanya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala. Dan ini betul-betul kepastian yang Allah akan tegakkan kepada kalian. Akan tetapi tentunya, ketika seorang sudah dimasukkan ke dalam jahanam, Allah katakan dalam ayat selanjutnya, ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ تَقَوْا وَنَذَرَ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Akan tetapi ketika mereka sudah masuk ke dalam jahanam, jahanam Allah akan selamatkan mereka. Orang-orang yang bertakwa, Allah akan selamatkan mereka. Dengan sangat mudah mereka melintasi jahanam, api yang sangat hitam, asap yang berwarna gelap hitam. Washabu shimal ma ashabu shimal di dilalu wasamu. Dan mereka orang-orang yang sebelah kiri, golongan sebelah kiri, mereka akan mendapatkan naungan asap yang tebal berwarna hitam, la baridin wala karim, yang tidak sejuk di dalamnya dan tidak ada ketenteraman. Neraka tidak ada, ibaratnya dingin di dalamnya. Semuanya panas. Akan tetapi kata Allah, bagi mereka orang-orang yang bertakwa, mereka akan diselamatkan. Yang tersisa hanyalah orang-orang zalim, mereka tinggal di jahanam dalam keadaan mereka berlutut. Ya jahul bagi kurubih. Ada pun orang berbina, maka mereka akan sangat senang, karena mereka akan dekat dengan Allah. Kama zakarallahu zalika fi iddatin ayatin minal Qur'an, sebagaimana Allah telah sebutkan banyak di dalam Al-Qur'an. Wa tawatara fihi an-naql an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah lewat, sebagaimana telah diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Wa fi hadhihi al-ayati at-tahdhiru min adh-dhunub, maka dari ayat ini menunjukkan tentang peringatan jangan meremehkan dosa. Tentang peringatan dari Allah jangan bermudah-mudah melakukan sebuah maksiat. Kain mahatawayan ala al-qadhi wa tabdihi. Karena satu maksiat itu akan menodakkan satu titik hitam. Karena satu maksiat itu akan menutup hati yang putih menjadi gelap. Syai'an fa syai'an. Sedikit demi sedikit, enggak sadar. Melakukan kemaksiatan cengangan cengengnya. Melakukan kemaksiatan tenang-tenang saja, Pak. Lama-lama keras hatinya. Sedikit demi sedikit. Karena nazalu azabullahu kudubahum. Maka terkadang mereka menyimpang, kami tambah penyimpangannya. Perhatikan dengan Allah. Dibiarkan bahkan ditambahkan. Hatta yamtani senurah. Sampai hilanglah warna terang daripada putihnya, daripada sinarnya hati orang tersebut. Wa tamutu basiratuh. Dan matilah pandangannya. Yang hak dikatakan batin. Yang batin dikatakan hak. Wa yantaqatu qalbu alaihi alhaqa'iq, maka akan terjadi terbulak balik. Yang hak dikatakan batil, fayra batil haqqan, yang batil dikatakan hak, wal haqqu batilan, sementara yang hak dikatakan batil. Wa hadha min ba'di uqubati dzunub, dan ini termasuk daripada ganjaran orang-orang yang melakukan dosa, diberikan penyimpangan sama Allah, dibiarkan hamba tersebut menyimpang ia dan bintang. Qala rahimahullahu ta'ala, kalla innal abrara lafi 'iliyyin. Kalla innal kitab, kitab al abrara lafi 'iliyyin. Wa ma adraka ma 'iliyyun. Kitabun marqum. Yashhadu al muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مثل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم. Ana katakan, bahkan sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab mereka orang-orang yang abrar, ahlul khair, orang-orang yang punya banyak kebajikan, banyak amalan yang baik. Lafi illiyin, mereka akan mendapatkan kitab di illiyin, tempat yang paling tinggi. Wama adraka ma illiyun, apakah kalian tahu? Apakah illiyin itu? Kitabun marqum, yaitu kitab yang tertulis yang bisa dibaca oleh manusia. Yashhadu al muqarrabun, yang dipersaksikan oleh ruh-ruh yang sangat didekatkan oleh Allah, malaikat. Innal abrara lafi na'im, sungguh orang-orang yang suka berbuat kebajikan itu betul-betul akan merasakan nikmat-nikmat. Alal araiki yanzurun, mereka di atas dipan-dipan, di atas ranjang-ranjang yang empuk, mereka saling berkata-katakan. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, terlihat pada wajah-wajah mereka penuh dengan kesukacitaan. Yasqana min rahiqin makhtum, mereka akan diberikan minuman daripada rahiqin makhtum, khamr. Khitamuhu misk, yang khatamnya adalah misk. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, yang dengan itulah, dengan hal itulah hendaknya orang-orang yang suka berlomba mereka mengejar akan hal ini. Wa mizajuhu min tasnim, dan campurannya adalah dari tasnim. Kita baca tafsirnya. Lama dakara anna kitab al-fujari fi afkal amkinatil abiyatiha. Tatkala setelah Allah sebutkan tentang kitab orang-orang yang jelek, mereka akan mendapatkan kedudukan yang paling rendah dan tempat yang paling sempit. Dakara anna kitab al-abrar fi a'laha wa awsa'aha wa aqsa'aha wa anna kitabahum al-marqum yashhaduhu al-muqarrabun. Maka disebutkan, bagi mereka orang-orang suka melakukan kebajikan, mereka akan mendapatkan kitab yang tinggi. Ditemukan tempat mereka, dilapangkan dan meluaskan, dan sungguh kitab, kitab mereka itu betul-betul tertulis. Dan orang-orang yang suka melakukan kebajikan, mereka akan mendapatkan kitab dari sebelah kanannya. Dan orang yang telah mendapatkan kitab dari sebelah kanannya, itu akan memenuhi banyak kebaikan. Mereka akan bangga dengan amalannya. Sebagaimana Allah katakan, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. Adapun mereka orang-orang yang mendapatkan kitab itu dari sebelah kanan, ahlul khair, orang yang suka melakukan kebaikan, ahlul ta'ah, iltizam ala Allah wa ala sunnati rasulih, orang-orang yang istiqamah di jalan Allah, istiqamah di jalan Rasul, mereka mendapatkan kitab dari sebelah kanannya. Mereka mengatakan, inilah kitab saya, bacalah oleh kalian. Bangga orang ini, tidak malu, karena kitabnya penuh dengan kebaikan. Dia katakan, sungguh saya yakin, saya akan bertemu dengan hari hisab. Tapi orang ini mengatakan, sungguh orang ini akan mendapatkan surga yang tinggi. Di dalamnya ada buah-buahan. Buah-buahan yang didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan mendapatkan surga yang tinggi. Kemudian dikatakan, makanlah. Makan dan minumlah. Inilah balasan terhadap amalan-amalan yang kalian lakukan. Ini bagi mereka ahlul yamin. Orang-orang mustaqim. Yashhaduhul muqarrabun. Yang dipersaksikan oleh para malaikat. Kitabnya dipersaksikan oleh para malaikatil kiram yang mulia, wa arwahul anbiya, dan juga para arwahnya para nabi yang berada di surga, wa sibiqina syuhada, dan juga orang-orang yang jujur, pemimpinnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, wa syuhada, dan para mujahid, wa yanawihinnahu bi dzikrihi fil mala'il a'la, yang Allah muliakan mereka, disebutkan namanya di tempat yang paling tinggi. Adapun kalimat illiyun, ismul a'la il jannah, salah satu nama daripada surga yang paling tinggi. Falamma dzakara kitabahum dzakara annahum fi na'im, setelah mereka mendapatkan kitab-kitab mereka, maka disebutkan setelahnya mereka akan mendapatkan yang namanya na'im. Maka na'im di sini wasmun jami'un lin na'imil qalbi war ruhi wal badan, kenikmatan-kenikmatan itu maknanya suatu nama yang mencakup padanya seluruh kenikmatan bagi hati, bagi arwah, ruh, dan juga badan. Semua merasakan nikmat. Alal ara'iki yang dirum, mereka di atas alal ara'ik, yaitu alas suruli muzayyana bil farsi wal hisan, yang mereka akan mendapatkan dipan-dipan yang empuk, yang sudah diberikan perhiasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perhiasan yang paling indah. Yang jarang mereka memperhatikan nikmat Allah. Ila ma adallahu lahum minan na'imi wa yanzuruna ila wajhi rabbihim al-karim. Mereka sungguh-sungguh melihat kepada apa-apa yang telah Allah janjikan pada mereka berupa nikmat-nikmat. Dan nikmat yang paling besar mereka melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ta'rifu ayyuhan nazir ilayhi, itu terlihat pada wajah-wajah mereka. Dan wujuhihim, pada wajah-wajah mereka, nadratan na'im, penuh kesukacitaan. Ardiha'un na'im, penuh kegembiraan, penuh dengan kenikmatan, terlihat pada wajahnya. Wa nadaratuh, wa rawuhun naqah, dan juga kenikmatan dan kebahagiaan pada wajah terlihat. Fa'inna tawalil lazah wa surur, yaktimul wajhun na'am wa hasanan wa bahjatan. Karena orang yang mendapatkan kenikmatan, orang yang merasakan kelezatan, itu akan membekas pada wajah berupa cahaya yang berseri-seri dan wajah yang baik dan enak dipandang. Ini bagi orang yang merasakan nikmat. Wajahnya berbeda ketika orang mendapatkan musibah. Ini kelihatan, kata penulis, rahmatullah alaih. Dan kalau sudah mendapatkan bipan, tentu mereka akan mendapatkan siapa? Kalau dikasih kasur, dikasih apa lagi? Mawat-mawat istri gitu. Betul kan itu. Allah katakan innal muttaqina fi jannatin wa na'im, dan sungguh orang-orang yang bertakwa mereka akan mendapatkan surga dan banyak kenikmatan. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim, mereka akan mendapatkan banyak buah-buahan. Dan yang paling utama, mereka akan mendapatkan penjagaan daripada azab yang pedih. Mustaqina ala kursin masfufah, mereka akan mendapatkan ranjang-ranjang dan mereka berbaris. Mereka akan mendapatkan ranjang-ranjang yang empuk yang sudah diberikan perhiasan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berbaris rapi. Mantap sudah. Setelah mendapatkan ranjang, wazawajnahum lihurin min, kami nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari yang matanya sangat jeli. Siapa yang mau? Khairan insyaAllah. Makanya bertakwa. Syaratnya bertakwa. Dinikahkan dengan Allah. Dinikahkan dengan apa? Bukan dengan pembantu juga. Tapi dengan lihurin min, dengan bidadari-bidadari yang cantik, yang matanya penuh dengan kejelitaan. Ini bidadari al-jannah. Dinikahkan sama Allah Subhanahu. Kemudian kata Allah, yasquna min rahiqin maqtum, mereka akan diberikan minuman dari rahiq, dari khamr. Wa min athyabi ma yakhudhu fil ashrimati wa alladuha, ini minuman yang paling indah, minuman yang paling lezat, kata penulis. Khamr yang tidak akan bisa seorang menggambarkan bagaimana rasanya, karena surga. Maqtum, yang khamr tersebut diberikan terang, diberikan tanda dari syarab minuman tersebut. Dan tandanya adalah kita menghitung khotamnya, khotamnya, tandanya itu lisik. Apa makna di sini khotam di sini? Ya tamilu annal murada maqtumin an ayyadu ayyuda bilahu syaitan an yankusa lazada. Maksudnya dijaga dari sesuatu yang akan mengurangi rasa nikmatnya, alias basi. Rasanya tidak akan berubah, itulah yang menjaganya dengan aroma lisik. Alias tidak ta'amu atau rusak rasanya. Wadani kalau katakan Allah yang kata lebih lisik, itulah yang dijaga dengan aroma daripada aroma misik. Takdiran yang pertama terjaga dengan misik. Airan air tersebut, minuman tersebut terjaga daripada rasa basi dan berubah aroma dan lezatnya. Yang kedua, ya sami'a anna al-mura'ata'ahu alladhi yaqumu bi'akhir ina, bisa jadi termasuk daripada takdiran ini. Kita mau misik, yang dimaksud dengan kita mau misik yaitu ketika seorang habis selesai minum. Orang minum kopi biasanya kelihatan ampasnya. Al-Adina Masyarakat yang minum rahib kifalatan, yang seorang apabila minum daripadanya, itu akan tersisa yang namanya endapan. Wahyai ispun adkar, itulah yang dikatakan kita minum itu. Sisa daripada minuman tersebut, endapan daripada air minum yang diminum ahlul jannah adalah isip. Karena dari kadar minum, inilah endapannya. Allah berjahatul adat itu ma'anhu yurayat, sebagaimana kebiasaan di muka bumi. Biasanya sejernih-jernihnya air mesti akan ada sisanya. minuman-minuman dunia yang lezat-lezat itu mesti ada, akan ada ampasnya. Apakah banyak ataukah sedikit? Jadi kata penulis, ya sama kayak jannah di hadir mutabak, demikian pula di surga. Mereka akan mendapatkan minuman-minuman yang menyegarkan dan di situ akan ada juga ampasnya, tapi ampasnya melezatkan. Berarti nalika, oleh sebab itulah ayuhal ikhwah, an-na'im al-mukim, oleh sebab itulah, baru nikmat-nikmat yang ada di, alladhi la ya'lamu miqdaruhu, wa husnuhu ilallah, yang mana seorang hamba tidak akan tahu bagaimanakah takarannya, bagaimanakah keindahannya kecuali Allah semata. Kalian nafasin mutanafisun, hendaknya kalian ya tasabakun fil mubadarati ilaih, hendaknya kalian berlomba-lomba bersegera untuk mendapatkan kepadanya. Wal a'mal musilah ilaih, dan segeralah kalian beramal untuk kalian agar sampai ke dalam surga. Fahadha awla ma badalat bi atau fihi nafais al-anfas. Oleh sebab itulah, hendaknya jiwa itu dikorbankan untuk berlomba-lomba untuk mendapatkan hal itu. Wa'ahara matazahamat wal-wusul ilaih fahun rijal. Oleh sebab itu, hendaknya seorang itu bersungguh-sungguh, dia berdesak-desakan, habiskan nafasnya untuk mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alamin shawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada lain kesempatan. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.